Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله. Pertama-tama segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintai ila yaumil qiyamah. Para hadirin jemaah, bapak-bapak jemaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kita berkumpul di masjid ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan duduk untuk menunggu sholat yang berikutnya. Ketahuilah bahwa duduknya kita di masjid yang kita sholat berjamaah di sana sambil menunggu sholat berikutnya, maka duduknya dianggap ibadah, bahkan dikatakan riba, penantian yang dihitung sebagai ibadah. Bahkan dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang duduk di tempat sholat mantadiru sholat, sambil menunggu datang sholat berikutnya, malaikat mendoakan mereka, Allahumma sholli alaihi, Allahumma qbillah, ya Allah salawat untuk dia, ya Allah ampuni dia. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa para malaikat. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas tentang akidah. Kalau kita belajar ilmu, ilmu apa saja itu? Ya, kalau salah dalam mempelajari ilmu, pasti semua ilmu yang kita pelajari dan salah mempelajarinya memiliki dampak. Seorang dokter salah belajar ilmu kedokteran atau bisa mematikan pasiennya. Tapi yang lebih fatal lagi adalah orang yang salah meyakini keyakinan sehingga dia ketemu Allah dengan keyakinan yang salah. Itu lebih fatal lagi. Dia rasa benar padahal salah. Yang benar mungkin malah dianggap dia salah. Ini fatal. Ini yang dikatakan bisa jadi dia melihat kebatilan itu hak, yang hak batil. Nanti dikubur, yang ditanya itu akidah. Man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka. Yang ditanya akidah, man rabbuk, siapa rabbmu. Orang kalau mengatakan Allah, bukan itu yang diinginkan. Tapi bagaimana pengenalanmu tentang Allah? Bagaimana keyakinanmu tentang Allah? Bagaimana ma'rifatmu tentang Allah? Wa madinuka, apa agamamu? Islam. Islam yang bagaimana yang kau pahami? Apa itu Islam? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Apa? Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana konsekuensimu ketika engkau mengatakan nabiku adalah Muhammad SAW? Maka sebenarnya ilmu yang paling penting bagi setiap manusia yang mereka akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu akidah. Gak ada lagi ilmu yang lebih penting daripada ini. Maka itu inilah ilmu yang wajib bagi setiap muslim. Ya Allah katakan di Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lam, belajarlah, annahu la ilaha illallah, pelajari tentang Allah, la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbi, dan mohon ampunlah terhadap dosa. Dikaitkan pertama belajar apa yang dipelajari, tauhid, akidah. Kemudian wastaghfir li dzambik, mohon ampunlah pada dosa. Amal disebutkan, istighfar itu amal disebutkan setelah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau kita mau membawakan dalil-dalil tentang pentingnya belajar ilmu agama sangat banyak. Bahkan itu ilmu yang terpenting. Sholat orang bisa enggak jadi, bisa jadi sholatnya batal. Bahkan hajinya yang keluar dana banyak, waktu banyak, bisa jadi haji yang sia-sia. Bahkan bisa jadi semua amalan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala habaan mansura. Jadi amalan yang debu berterbangan, enggak ada nilainya. Kenapa? Akidah yang salah. Maka dari itu harus seorang muslim dia mempelajari akidahnya yang benar. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW ketika memutus para sahabat radhiyallahu anhu berdakwah, yang pertama kali didakwakan adalah tauhid. Ya, kesimpulannya pembukaan ini bahwa wajib bagi kita belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu mengenal tentang Allah. Karena ini jika ada orang yang salah mempelajarinya dan salah memahaminya, kesalahannya mengantarkan kepada kemurkaan Allah, bahkan bisa mengantar kepada neraka, dan itulah sangat fatal. Akidah, akidah secara bahasa itu dari kalimat akad. Sebelum kita mempelajari buku apa nanti siapa yang tulis, kita berbahas dulu tentang istilah-istilah akidah. Akidah, ya, itu asal kalimat dari akad. Akad itu bisa diartikan akad, ikatan, itu akad. Yang terikat, itu akad. Yang terkuat, ikat terkuat, itu akad secara bahasa. Adapun al-aqidah, itu berarti hukum yang tidak menerima keraguan di dalamnya dari keyakinan dalam perkara agama, yaitu i'tiqad. I'tiqad kepada Allah. Aqidah itu keyakinan yang tidak boleh, tidak ada keraguan di dalamnya yang berkaitan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aqidah secara istilah, ya, ia umurul lati yajibu an yusaddiqu biha al-qalb wa tatma'innu ilayhi an-nafs hatta yakuna yaqinan tsabitan lil ma'zi suhaib. Itu perkara-perkara yang wajib dibenarkan dan tenang jiwa untuk membenarkannya sampai tidak tercampur dengan keraguan dan dengan kebimbangan. Tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang dalam akidah. Kalau ragu, maka itu bisa salah satu pembatal akidah. Kalau ragu, ragu Allah satu, bisa kufur. Ragu tentang keberadaan Allah, bisa kafir. Akidah, ada pun akidah Islamiyah, yaitu keyakinan yang jazim, keyakinan yang kokoh tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab, tentang rasul, tentang hari akhir, tentang takdir, dan segala perkara-perkara gaib. Jadi rukun iman itulah perkara akidah. Semua perkara akidah, perkara gaib kembali kepada rukun iman. Bicara apa? Bicara tentang siksa kubur. Di rukun iman rukun keberapa, Pak? Percaya kepada hari akhir. Permulaan hari akhir itu kuburan. Akhir hari dunia itu maut. Permulaan hari akhir itu kuburan. Orang gak percaya siksa kubur, akidahnya rusak. Rukun Islam, rukun imannya rusak. Kenapa? Karena di antara rukun iman percaya kepada hari akhir. Dan kejadian hari akhir, kejadian hari akhir diantaranya adalah siksa kubur. Maka akidah itu berkenaan tentang rukun iman, tentang sirat. Ada namanya sirat yaumul qiyamah, ada yang namanya mizan, timbangan, apa yang ditimbang, ada haud, ada telaga, ada surga, ada neraka, Kejadian-kejadian ini semua ini namanya adalah rukun iman. Nanti dimasukkan juga tanda-tanda datangnya kiamat, adanya dajjal, adanya dabbah. Ini kenapa dibahas? Tanda-tanda kiamat, karena harus beriman kepada hari akhir. Jadi itu yang diinginkan dengan akidah Islamiyah, sesuatu yang ya, diyakini seorang muslim tentang rukun iman. Dulu di zaman Rasulullah SAW, akidah itu satu, gak ada perselisihan. Semua orang mengambil akidahnya dari sumber yang satu, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan mereka tidak pernah menentang apa yang datang dari Allah dan Rasul, kecuali orang-orang munafik. Ini terus berjalan dan ini terus ada sampai meninggalnya Rasulullah SAW. Barulah keluar orang-orang yang ingin merubah dan merusak akidah. Meninggal Rasulullah SAW, mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, bahkan di zaman sahabat. Tapi bukan sahabat yang menyimpang, orang-orang yang hidup di zaman sahabat bertemu dengan sahabat tapi menyimpang dalam akidah. Di zaman Ali bin Abi Thalib keluar yang dikatakan dengan Khawarij, yang mudah mengkafirkan orang Islam. Khawarij teman, di zaman Ali bin Abi Thalib keluar. Di zaman dia Abdullah bin Umar keluar, orang yang menolak takdir, percaya tentang takdir. Perkara ini alam semesta jalan begitu saja, ada sangkut sama Allah, namanya Qadariyah. Di zaman Utsman, di zaman Ali bin Abi Thalib keluar kelompok namanya Syiah, yang dia seolah-olah mengkultuskan Ali, menghormati Ali, tapi berlebih-lebihan. Sehingga asalnya Syiah ini adalah kelompok yang ingin menjadikan dan mengutamakan Ali menjadi khalifah dibanding Abu Bakar dan Umar. Kelompok apa? Syiah. Semua kelompok-kelompok ini mengaku Islam. Nah, kalau kita udah belajar akidah, kita pasti belajar ini. Ada kelompok-kelompok yang mereka keluar dari akidah Islamiyah atau melenceng. Kalau keluar berarti dia bukan Islam lagi, kalau melenceng dia masih Islam tapi salah. Begitu sudah keluar kelompok-kelompok seperti ini, ada yang Mu'tazilah, ada yang Khawarij, ada yang Nasibiyah, ada yang Syiah, ada yang Qadariyah. Ketika keluar kelompok-kelompok seperti ini, bahkan mereka juga menisbahkan diri mereka kepada Islam. Sehingga orang tanya, kamu Islam yang mana? Maka kalimat Islam yang mana ini keluar, gak pernah di zaman Nabi. Di zaman Nabi Islam itu satu. Tapi setelah ada kelompok-kelompok yang menyempal ini, kelompok yang mudah mengkafirkan, kelompok yang menolak takdir, kelompok Syiah, timbullah namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih butuhnya kita mengeluarkan saya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Udahlah Islam aja, enggak usah pakai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita tetap mengeluarkan saya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Lah karena ada kelompok sempalan-sempalan ini. Kita membedakan diri kita dengan mereka. Saya Islam, mereka pun ngaku Islam, tapi Islam saya enggak seperti mereka. Mereka Islamnya Syiah, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Timbullah istilah-istilah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi penamaan-penamaan ini pada hakikatnya ingin menampakkan identitas Islam dan keyakinan Islamnya. Loh, kalau gitu kita mengelompok-kelompokkan? Bukan. Bukan kita mengelompokkan, mereka telah menjadi kelompok dan mereka menisbahkan kepada Islam. Agar kita membedakan akidah kita dengan mereka dan membedakan bagaimana keyakinan kita dengan mereka, perlu dinampakkan saya Islam tapi bukan Syiah. Maka dulu para ulama, kalau dikatakan sunnah berarti dia bukan Syiah. Saya Islam Sunni, bisa masuk juga di dalam Khawarij Sunni, bisa juga masuk di dalam Qadariyah Sunni, bisa juga dalam yang masuk kelompok-kelompok yang lain. Sunni kalau dilihat dari lawan Syiah. Ternyata yang Sunni ini yang lawan Syiah, akidahnya pun macam-macam. Maka keluarlah istilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tinggal sekarang kita memahami apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah, ya, ini kita berbicara seperti ini agar kita mengetahui sumber akidah itu diambil dari apa sih. Mu'tazilah ngambil sumber akidah dari akal, perasaan, dan nalar. Kalau masuk akal bisa dipikirkan, mereka yakini. Ada juga ya orang yang mengambil sumber akidah dari bukan perasaan dan bukan akal, tapi dari mimpi. Ini pun salah, kebanyakan orang sufi seperti ini. Hah? Ada lah, kalau kita sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah ambil akidah dari mana? Dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumber akidah kita Al-Qur'an dan hadis. Maka mereka yang mengambil sumber Al-Qur'an dan hadis sebagai akidah ini dikatakan Ahlus Sunnah. Sunnah dalam istilah akidah itu berarti jalan. Jadi karena kalau sunnah dilihat dari istilah apa? Kalau sunnah dilihat dari istilah fikih, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah kalau dilihat dari istilah ilmu hadis, sunnah berarti hadis. Sunnah kalau dilihat dari istilah ilmu usul fikih, sunnah berarti landasan kedua setelah Quran, yaitu hadis, perkataan Rasulullah SAW. Sunnah kalau dilihat dari akidah berbeda dengan istilah-istilah tadi. Sunnah kalau dari akidah diartikan itu adalah Ahlus Sunnah, berarti jalannya para sahabat. Itu Ahlus Sunnah. Maka sunnah itu diartikan jalan. Dalilnya hadis. Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin. Itu dalil yang pertama. Alaikum itu wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Kalau sunnah di sini diartikan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, hadisnya enggak tepat. Alaikum wajib, alaikum wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Kalau gitu sunnah di sini artinya apa? Bukan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah di sini wajib bagi kalian mengikuti agamaku. Maka itu Imam Barbahari mengatakan Islam huwa sunnah, sunnah huwa Islam. Maka itu Imam Ahmad mengatakan tidak tahu aku kenikmatan mana yang lebih besar bagiku, kenikmatan Islam kah atau kenikmatan sunnah. Apa maksudnya kenikmatan Islam dan kenikmatan sunnah? Artinya Islam yang dipahami dengan pemahaman para sahabat, ini sunnah. Wal jamaah, kalimat jamaah ini diartikan bukan arti secara bahasa saja. Oh, jamaah berarti berkumpul, Ustaz. Kalau saya sudah berkumpul dengan kelompok saya dan saya mengerjakan yang sunnah-sunnah, berarti saya harus sunnah wal jamaah. Bukan. Bukan seperti itu maksud Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai sebagian orang mengklaim al jamaah itu kelompok dia. Kalau ada yang tidak berbaiat dengan guru dia, berarti bukan jamaah. Kalau bukan jamaah, berarti sesat. Mengklaim jamaah itu adalah gurunya dia. Ini juga klaim yang salah. Kalimat jamaah, memang secara bahasa yang diinginkan jamaah adalah kumpulan orang. Tapi istilah jamaah ini keluar dari mulutnya Nabi. Maka yang paling pantas menafsirkan kalimat jamaah adalah Nabi. Dari mana kalimat jamaah itu keluar? Dari hadis. Sataftariku hadi ummah 73 firqah kulluhum finnar illa wahid. Akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Hadis yang sahih. Kecuali satu masuk surga. Maka sahabat berkata, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa ya Rasulullah? Mereka yang satu orang ini yang selamat. Ini sahabat. Sahabat pasti tanya siapa mereka. Rasulullah menjawab, Jawaban Rasulullah betul-betul jawaban yang jawaban itu menjadi sebuah kaidah. Rasul mengatakan humul jamaah. Mereka adalah jamaah. Jadi kalimat jamaah keluar dari lafaz siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat ini adalah kalimat yang paling menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataannya bukan nafsu tapi wahyu. Kalau dikatakan jamaah, siapa yang Rasulullah yang selamat? Yang selamat itu aku. Selesai, kita masuk enggak? Enggak. Yang selamat itu adalah sahabatku saja. Selesai, kita enggak masuk. Tapi Rasulullah mengatakan yang selamat itu jamaah. Dalam riwayat yang lain dikatakan jamaah itu ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berjalan di atas jalanku dan jalan sahabatku. Dalam sebuah riwayat, jadi kalimat jamaah ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW apa? Jamaah itu adalah orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan sahabatku. Berarti siapapun dia, kalau dia mengambil Quran dan hadis dan dipahami dengan pemahaman para sahabat, dia jamaah. Jadi enggak mesti berkelompok, enggak mesti pakai KTA apalagi sampai baiat sumpah setia kepada gurunya. Bukan. Kamu pakai KTA juga, kartu anggota, kamu kelompok juga berkumpul, kamu baiat sama guru kamu. Tapi kalau jalan kamu bertentangan dengan jalan para sahabat, kamu bukan jamaah. Walaupun secara bahasa betul kamu berkumpul jamaah, tapi yang kita inginkan di sini istilah. Karena ini bahasanya Nabi, yang menafsirkan Nabi, istilah Nabi. Para sahabat menafsirkan dalam sebuah riwayat yang lain, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa-apa yang mencocoki kebenaran walau engkau sendiri. Bisa enggak orang sendirian dikatakan jamaah? Bisa, ketika dia mencocoki kebenaran. Kalau begitu, ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Orang yang mengikuti jalannya Rasul dan jalan para sahabat dalam berakidah dan beribadah. Ini kenapa keluar, kembali kita bilang kenapa keluar istilah Islam ahlus sunnah wal jamaah? Karena ada Islam yang mengaku Islam padahal Syiah, mengaku Islam padahal Qadariyah, mengaku Islam padahal Khawarij, mengaku Islam padahal Mu'tazilah. Agar jelas kita, saya Islam, saya memahami Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat ahlus sunnah wal jamaah. Ternyata pengakuan ahlus sunnah wal jamaah pun banyak orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga karena kalimat ahlus sunnah wal jamaah sudah digunakan oleh para ulama-ulama terdahulu, kalimat ahlus sunnah wal jamaah ini bukan kalimat yang baru. Dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, abad kedua, abad ketiga Islam, abad ketiga, abad keempat Islam, udah keluar kalimat istilah ini. Sehingga banyak orang pun menisbahkan diri mereka kepada akidah ini. Tapi ternyata mereka sama pakai Quran, mereka sama pakai hadis, selalu kembali kepada Quran dan hadis. Tapi ternyata ada orang-orang yang mengambil Quran dan hadis, lalu dia pahami Quran dan hadis dengan pemahaman dia sendiri. Ini tetap dia dikatakan al-sunnah, dia tetap mengatakan dia al-sunnah karena mengambil Quran dan hadis, berdalil dengan Quran dan hadis. Tapi ketika memahaminya, ketika datang ayat dan Qurannya menggabungkan antara Al-Quran dan hadis tadi, dia pahami dengan pemahamannya sendiri. Sehingga itu keluar lagi istilah ahlus sunnah wal jamaah salafi. Loh, kenapa istilah ini keluar? Oh, kalau istilah ini istilah baru, Ustaz. Tidak, nanti kita jelaskan kapan istilah salaf itu keluar. Kenapa keluar lagi istilah al-sunnah wal-jamaah salafi? Ternyata ada orang yang menisbahkan kepada Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis, tapi pahamnya dengan memahami akal sendiri. Menurut saya, ya, enggak seperti itu penafsirannya. Menurut saya penafsirannya adalah seperti ini. Lah, ketika timbul orang-orang seperti ini, ternyata menyebabkan perpecahan. Kenapa? Karena dia memahami dengan akalnya, sehingga orang bebas memahami Al-Quran dan Hadis dengan akal-akal masing-masing. Setiap kepala punya rambut, setiap rambut punya warna, setiap kepala punya pendapat, setiap orang berpendapat punya akal masing-masing. Yang akhirnya terjadilah banyak perbedaan lagi. Keluarlah sekarang istilah akidah Ahlussunnah Salaf. Kenapa? Saya memahami Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman Salaf. Kalau begitu, siapa dia Salaf? Salaf secara bahasa itu yasluf salafa, yaslufu salfan sulufan, itu orang terdahulu, itu salaf. Itu secara bahasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Zukhruf, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akharin. Kami jadikan mereka itu salafan, pendahulu. Wa mathalan, dan contoh bagi orang-orang yang lain. Jadi salaf secara terbahasa apa? Orang terdahulu. Tapi salaf yang diinginkan itu adalah orang-orang yang terdahulu, yang baik, yang dapat rekomendasi langsung dari Allah dan Rasul, yang dia langsung dapat syahadat ijazahnya kalau dia itu benar, itu dapat syahadat dari Allah dan Rasul. Inilah yang dikatakan dengan para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang bertanya, kenapa sih kamu kok pakai istilah akidah salaf? Karena banyak orang memahami akidah dengan akalnya sendiri. Datang Quran, datang hadis, dia pikirin, menurut saya ini hadisnya. Yang seperti ini menyebabkan banyak perselisihan. Kita katakan, tinggalkan pendapatmu, tinggalkan pendapatku. Jangan kau paksakan pendapatmu kepada aku, dan aku tidak akan memaksakan pendapatku kepadamu. Mari kita kembali kepada mereka yang paling utama dan lebih utama dari kita. Sebenarnya inilah konsep yang paling adil. Ada Quran, ada hadis. Bapak memahami A, saya memahami B. Harus pendapat A atau pendapat B? Udah saat masing-masing aja. Gak bisa masing-masing. Yang namanya benar pasti satu. Ya tidak? Kata bapak, ikut pendapat saya. Ustaz, kenapa ikut pendapat bapak? Bapak punya akal, saya punya akal. Bapak belajar, saya belajar. Bapak paham bahasa Arab, saya paham Arab. Ikut pendapat saya loh. Oh, gak mau juga. Ya kalau gitu sudah, ikut pendapat para sahabat. Cari apa kata para sahabat. Ini jalan tengah untuk menghindari perselisihan. Kenapa harus sahabat, pertanyaannya? Karena dia lebih baik dari saya dan dari kamu. Setuju gak? Nah, kalau setuju sudah, berarti ini yang dikatakan jalan. Maka kalau ada orang yang mengajak kepada jalan sahabat dan jalan Nabi, dikatakan perpecahan, itu adalah orang yang membuat kerabunan. Hakikat masalah kan seperti ini. Dia berpendapat, saya berpendapat. Pendapat saya atau pendapat dia yang saya ikuti, sama-sama gak mau, karena sama-sama merasa benar. Ya sudah, ini ada pendapat sahabat, ini ada pendapat Nabi, ini ada pendapat ulama terdahulu yang dekat dengan Nabi. Semakin dekat zaman dengan Nabi, semakin dekat dengan kebenaran. Tinggalkan pendapatmu, tinggalkan pendapatku, ambil pendapat mereka. Inilah dikatakan salaf. Orang-orang Allah mengatakan, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadau. Seandainya mereka beriman sebagaimana iman kalian. Ayat ini turun untuk sahabat. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi. Kalau mereka beriman sebagaimana iman kalian, faqadih tadau, pasti mereka di atas hidayah. Jadi imannya sahabat di atas hidayah, siapa yang merekomendasikan? Allah. Al-Muhajir wal-Ansar wal-Ladzina ta'amun bihsan radiyallahu anhum radu'an. Muhajirin, orang-orang yang pindah ke Madinah. Wal-Ansar, sahabat-sahabat Madinah. Wal-Ladzina ta'amun bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu orang-orang yang bukan Muhajir wal-Ansar. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Berarti akidah mereka, amal mereka, keyakinan mereka, pemahaman mereka, Allah katakan radiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Dan ini adalah gelar yang tertinggi. Kadang-kadang orang bilang, Ustaz, kata pendapat Profesor Pulan, jilbab itu gak wajib, yang penting rapi. Profesor itu jauh dan jangan dibandingkan dengan label yang langsung rekomendasi dari Allah radhiyallahu anhum. Yang mengasih dia, yang mengasih dia tazkiyah, rekomendasi sebagai profesor siapa? Manusia. Yang mengasih ini rekomendasi radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka, siapa? Allah. Apakah ada rekomendasi dan syahadat, ijazah yang terbaik kecuali ijazah langsung dari Allah? Maka enggak bisa perkataan siapapun dibantah atau disamakan dengan perkataan sahabat yang Allah telah memberikan pujian pada mereka. Saya enggak katakan mari pendapat saya, tidak. Tapi saya katakan mari kepada pendapat para sahabat, karena dia orang lebih baik dari kita. Mari kembali kepada pemahaman Rasulullah, karena dia yang paling tahu turunnya Quran. Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia orang yang ada pada masaku. Tsumma alladzi yalunahum, tsumma alladzi yalunahum. Kemudian orang setelahnya, kemudian orang setelahnya. Tiga masa disebutkan. Ini yang dikatakan tiga kurun. Satu kurun itu satu abad, maka tiga abad yang utama. Abad pertama 100, ini abad para sahabat. Abad kedua, yang kedua 100 kedua, ini abad tabi'in. Abad ketiga ini namanya atba'ut tabi'in. Dan imam empat, imam madhab, hidup di abad tiga ini. Maka imam Syafi'i salaf bukan? Salaf. Dia hidup di tahun 250-an, sekitar abad kedua masuk abad ketiga. Imam Malik masuk di awal abad kedua. Imam Abu Hanifah lebih tua sedikit daripada Imam Malik, di awal-awal abad kedua. Imam Ahmad yang paling muda tetap pada abad ketiga. Mereka ini termasuk orang-orang yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW khairun nasi qarni. Kesimpulannya, kenapa keluar kalimat salaf? Karena ingin mengajak mari Al-Quran dan hadis dipahami dengan pemahaman mereka. Pemahaman sahabat, pertama salaf yang paling tinggi adalah Rasulullah, yang kedua sahabat, yang ketiga muridnya sahabat, yang keempat atba'ut tabi'in. Dan imam mazhab termasuk dari atba'ut tabi'in, bukan tabi'in, atba'ut tabi'in. Maka kalau ada orang yang berkeyakinan mirip seperti keyakinan Imam Syafi'i, kita katakan saudara kita, walaupun kita Hambali. Kalau ada orang yang berkeyakinan seperti Imam Ahmad bin Hanbal, kita katakan dia saudara kita, walaupun kita Syafi'i. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah, dari sini dipahami, istilah-istilah ini keluar bukan dalam rangka memecah belah, tapi keluarnya istilah ini untuk memperjelas keadaan posisi kita dalam memahami akidah. Maka ada kalau orang yang sekarang Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Syafi'i memperjelas kepada apanya, Pak? Mazhabnya. Ya kan? Mazhab dalam fikihnya. Kalau dikatakan terakhirnya, ya, contoh di sini Imam As-Sabuni Al-Athari As-Salafi menunjukkan kepada apanya? Akidahnya. Lalu kalau orang bilang kalimat salaf itu kalimat yang baru, kita katakan ini buku. Yang akan kita baca adalah buku Akidah Salaf Ashabul Hadis. Akidah tadi kita jelaskan, salaf sudah kita jelaskan, Ashabul Hadis. Buku ini ditulis oleh Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni. Dia hidup di daerah di sekitar Iran dan sekitarnya, yang masuk ke daerah sekitar Rusia. Imam As-Sabuni, dia lahir sekitar tahun 370 Hijriah dan wafat sekitar tahun 445 Hijriah. Jadi di akhir-akhir abad ketiga. Dan tentu dia bertemu banyak dengan para ulama. Artinya buku ini sudah 1100 tahun yang lalu dia sudah memberikan judul Akidah Salaf. Kalau begitu kalimat salaf ini baru buku ini saja sudah mengabarkan bahwa sudah ada 1100 tahun yang lalu. Ini buku, Pak, subhanallah. Kita lihat ke cetakan baru, ternyata umurnya 1100. Ada enggak orang-orang selain Islam yang bukunya terjaga sampai sekarang 1100 tahun enggak berubah? Lah, akidah kita harus mengambil dari orang yang paling dekat dengan mata air akidahnya. Semakin dekat dengan mata air, semakin murni. Ngambil akidah dari orang yang jauh dari Rasulullah, enggak tahu sumbernya kemana. Semakin jauh dari mata air, semakin keruh. Semakin dekat dengan mata air, dia ke Rasulullah SAW cuma 300 tahun. Dekat tidak? Dekat sekali 300 tahun. Dan dia sudah menulis buku. Buku ini dia tulis, nanti kita akan bahas juga kenapa dia tulis dan kenapa dia membuat buku ini. Kenapa kita memilih buku ini? Karena kita anggap buku yang terdekat, bukan terdekat, sebenarnya ada lebih dekat lagi, yaitu buku Ansar Sunnah Imam Barbahari. Ansar Sunnah Barbahari itu juga akidah. Imam Ahmad juga punya buku namanya Syarh Sunnah. Syarh Sunnah Imam Ahmad itu pun di abad ketiga Islam. Juga selain itu para ulama banyak buku-buku yang lain. Tapi kenapa kita ambil buku ini salah satunya? Imam As-Sabuni, dia mazhab fikihnya Syafi'i. Jadi ini buku siapa? Buku orang bermazhab Syafi'i. Bahkan dia akan nukilkan nanti perkataan-perkataan Imam Syafi'i di sini, sebagian dari perkataan Imam Syafi'i. Ini buku atau ini yang akan kita pelajari, akidah Islamiyah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, yang dipahami oleh pemahaman para sahabat. Ini kita harus barengin dulu nih. Kita mau ngomong akidah, tapi cara tolak ukurnya beda, gak nyambung ke tengahnya ntar. Kita samain dulu nih, konsep yang saya katakan ini kira-kira salah atau benar dalam memahami akidah. Al-Quran, hadis, dan yang Al-Quran hadis dipahami dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Saya rasa konsep ini gak ada yang menyatakan salah, tapi sedikit orang yang mau praktek. Maka nanti jika saya keluar dari konsep ini, kabarkan kepada saya. Kalau konsep ini ketika sudah kita sepakati, maka inilah sumber pembicaraan kita. Kalau mau nyalahkan saya, salahkan dengan perkataan sahabat. Jangan kata saya, Ustaz. Enggak bisa. Kata kamu ya kata saya juga, saya juga punya kata. Satu orang punya, setiap orang punya suara, benar enggak? Punya hak suara masing-masing, benar enggak? Jangan maksain suara kamu kepada saya. Tapi kalau kamu kata sahabat, Ustaz, kamu Ustaz salah karena bertentangan dengan sahabat. Oke, kalau sudah sahabat yang ngomong, kita sepakat. Wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Jika kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Lah, sebagian orang menganggap konsep ini konsep yang jumud, kaku. Artinya tidak bisa berkembang, ya subhanallah. Tidak seperti itu. Pertama, apakah akidah butuh pengembangan dan inovasi? Hah? Enggak butuh. Yang butuh inovasi, pengembangan itu muamalah kontemporer, bukan akidah. Fikih, iya. Lah, kalau kita kembali kepada pemahaman yang satu pun, itu bukan berarti tidak bisa berkembang dari fikih, karena mereka memberikan konsep-konsep dalam menilai masalah. Konsep-konsep ini yang dikatakan ilmu usul fikih. Kalau usul fikih kita pun kembali kepada usul fikih para sahabat, maka pengembangan fikih pun tidak akan pernah berselisih. Kalau akidah, enggak butuh pengembangan, enggak butuh inovasi, enggak butuh perkara-perkara yang ditambah, enggak butuh. Karena akidah sudah baku, enggak ada pengembangan. Sudah jelas. Maka dari itu, akidah cukup kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Inilah madkhal, inilah pembukaan ilmu akidah dalam Islam. Berbeda, boleh Bapak sekali-sekali masuk kepada Syiah atau liberal atau apapun namanya berubah, atau Islam Nusantara lah kita sebutkan. Ketika bicara akidah, yang pertama kali ilmu pembuka untuk mereka adalah filsafat. Kita ini ilmu sebelum kita masuk akidah, ilmu pembukanya apa? Mengenalkan kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini konsepnya. Kalau mereka enggak, kembali kepada akal. Kedudukan akal, kemuliaan akal, Allah berikan kita akal. Seolah-olah nanti ujung-ujungnya sumber utama adalah akal. Kenapa? Kalau sumber utama sudah bisa digunakan adalah akal, maka mudah memasukkan akidah-akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis dengan alasan gak masuk akal. Paham? Padahal tidak ada akidah yang gak masuk akal. Ketika tidak masuk akal dia karena akalnya yang salah, bukan akidahnya yang salah. Sekarang akidah apapun, kalau selain akidah al-sunnah, pasti ilmu pembukanya adalah ilmu filsafat. Yang diistilahkan dengan para ulama, ilmu kalam. Akhirnya ilmu kalam ini menjadi barometer utama dalam menilai akidah. Ya subhanallah. Akal, panca indera itu tidak akan bisa menilai sesuatu yang belum pernah dia lihat. Akal hanya bisa berpikir dengan sesuatu yang pernah dia lihat, dia dengar, atau dia cium yang sesuai dengan panca inderanya. Betul tidak? Bisa gak akal kita berbicara dan berpikir bagaimana tentang alam kubur? Gak bisa. Kenapa? Karena goib, perkara goib, apa arti goib? Gak nampak, berarti tidak diketahui oleh panca indera. Perkara goib, perkara yang gak nampak, maka gak bisa dimasukkan ke akal. Gak bisa akal yang bicara. Yang bicara itu harus wahyu yang tahu tentang goib. Kita gak tahu goib. Kita gak mau berbicara sesuatu yang kita gak tahu. Itu bisa mengantarkan kepada kesesatan. Karena akidah itu ilmu goib. Ilmu goib. Siksa kubur goib tidak. Neraka goib tidak. Surga goib tidak. Sirat jembatan goib tidak. Allah goib tidak. Mau bicara tentang Allah tapi belum pernah lihat Allah dan belum tahu bagaimana Allah, tapi bicara pakai akal, saya mikirin Allah. Kamu memikirin sesuatu yang belum pernah kamu lihat, gak bakal bisa benar. Saya contohin aja Pak. Yang sudah pernah kita lihat saja, yang semisalnya pernah kita lihat. Saya lihat mobil. Bentar ya, dikit nih, satu contoh. Saya lihat mobil warna merah, pintunya 2, bannya 4. Kebayang gak mobilnya? Hah? Merah, bannya 4, pintunya 2, mobilnya kecil. Kebayang? Pernah lihat mobil? Pernah. Mobil yang saya ceritakan ini, ketika Bapak gambarkan di kepala Bapak, pastikah seperti yang saya lihat? Kenapa? Karena belum pernah lihat. Cuman kira-kira, bener gak? Padahal pernah melihat semisalnya. Sekarang mau bicara tentang Allah, belum pernah lihat, mikir. Lalu timbul pikirannya, oh Allah kalau begitu di sini dan di sana. Allah begitu, pernah lihat belum? Belum pernah, lalu kok ngomong? Akal saya bilang, mobil aja yang pernah engkau lihat ketika saya cerita, yakinkah yang engkau imajinasikan sama yang seperti saya lihat? Enggak. Suruh gambar masing-masing enggak mobilnya. Ntar saya lihat mana yang paling mirip. Pasti beda-beda. Makhluk saja yang pernah engkau lihat semisalnya, lalu engkau bayangkan belum pasti seperti yang terjadi. Apalagi Allah yang goib. Maka kalau ada orang yang berbicara tentang Allah lalu pakai akal, udah deh, gak bakal nyambung. Kenapa? Karena dia belum pernah lihat sesuatu yang dia bicarakan tentang akalnya. Allah musta'an. Ya, kita azan dulu, nanti kita lanjut lagi. Fadhol. أشهد أن لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Ada lagi nanti ya, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada lagi nanti kita lanjutkan, ada lagi istilah nanti keluar ashabul hadis. Akidah salaf ashabul hadis. Kenapa dikatakan ashabul hadis? Para pencari hadis. Karena mereka hanya berakidah berdasarkan hadis dan Quran. Ada juga nanti dikatakan ta'ifatul mansurah, kelompok yang tertolong. Karena dalam sebuah hadis la yazalu ta'ifatun min ummati mansurin, akan ada satu kelompok dari umatku yang selalu ditolong. La yadurru man khadalahum, dan tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Jadi ada yang ta'ifatul mansurah. Ada juga dikatakan humul ghuraba, dikatakan mereka adalah ghuraba, orang yang terasingkan. Ini semuanya istilah-istilah yang menunjukkan kepada tadi ahlu sunnah wal jamaah. Mereka ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sekali lagi kita pahami kenapa keluar nama kelompok-kelompok ini atau nama istilah-istilah ini, karena ingin memastikan dan memperjelas bagaimana cara memahami akidah untuk membedakan diri dengan mereka, kelompok-kelompok Syiah, kelompok-kelompok yang lain. Maka mereka kata Islam Sunni, Islam Syi'i, maksudnya Syiah. Ya. Kita langsung membaca buku ini. Buku ini tulis sebagaimana kita katakan tadi oleh Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni. As-Sabun itu sebenarnya nisbah kepada sabun, sabun. Kakeknya katanya sebagian mengatakan dulu adalah orang pembuat sabun. Abu Utsman ini. Dia ya tinggal di daerah dekat Jailan, Baghdad dan sekitarnya itu Jailan, ya itu Jailan. Berkata Imam As-Sabuni, dia hidup tadi kita katakan di abad ketiga dan masuk ambil abad keempat, jadi sekitar 1000 tahun yang lalu. Dia katakan, berkata Imam As-Sabuni rahimahutaala, akidah salaf ashabul hadis. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'd. Setelah dia memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, dia mengatakan amma ba'd. Fa inni lima waradtu amid Tibristan wal biladu Jailan mutawajjihan ila Baitil Haram ziyaratan kubur Nabi SAW wal kiram. Kata dia, ketika aku lewat negeri Amadu Tibristan, nama negeri ya, yaitu Biladu Jailan. Ini negeri Jailan. Itu yang sekarang sering orang bilang apa? Abdul Qadir Jailani. Jailani itu nama tempat. Begitu juga sebenarnya Imam Abdul Qadir Jailani itu mazhabnya Ahmad Hambali dan akidahnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jailan kata dia, ketika aku ingin pergi ke Baitullah Haram berziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW, sa'alani ikhwani fid din an ajma' lahum fusulan fil usuluddin. Meminta kepadaku teman-temanku dalam agama ini, saudara-saudaraku seiman, yaitu saudara Islam, agar aku mengumpulkan untuk mereka pembahasan-pembahasan dari usuluddin. Usuluddin itu artinya akidah. Jadi ada orang mengatakan usuluddin, ada yang mengartikan akidah, ada yang mengartikan fikih akbar, ada yang mengatakan tauhid. Itu semua apa? Itu akidah. Walaupun terkadang tauhid dengan akidah ada bedanya. Allah alam. Kalau saya lihat tauhid dan akidah bedanya. Tauhid itu berbicara tentang Allah. Akidah lebih umum daripada itu. Maka di dalam akidah ada tauhid. Sekarang berbicara tentang siksa kubur, itu ilmu tauhid atau ilmu akidah? Akidah. Berbicara tentang di mana Allah, ilmu tauhid atau ilmu akidah? Tauhid, karena Allah yang dibicarakan. Yang berkaitan tentang Allah namanya tauhid. Yang berkaitan tentang keyakinan tentang ilmu gaib namanya akidah. Tentang siksa kubur, ada malaikat siksa kubur, akidah. Ya, dikatakan di sini orang mereka agar aku mengumpulkan pembahasan tentang usuluddin, maksudnya akidah. Usul itu pondasi agama. Ya ini rukun Islam, rukun iman. Allati tamassaka biha alladziina madaw min a'immatid din wa ulama'al muslimin wa salafus salihin. Yang usul din ini, usuluddin ini yang telah berpegang teguh dengannya orang-orang terdahulu dari ulama-ulama agama dan ulama-ulama kaum muslimin dari para salafus salihin, terdahulu orang-orang terdahulu yang saleh. Jadi kalimat salafus saleh bukan kalimat yang baru. 1000 tahun yang lalu sudah disebutkan para ulama. Kalau kita baru dengar, jangan kita bilang itu baru. Baru bagi kita belum tentu baru keberadaannya. Ya. Wahadau wada'au nas ilaihi fi kulli hin. Yang mereka mengajak dan memberikan hidayah kepada manusia dengan akidah ini. Wa nahau amma yudaduha wa yunafiha jumlatal mu'minin musaddiqin al muttaqin. Bahkan mereka melarang dari melawan dan bertentangan, bahkan menafikan akidah orang-orang yang terdahulu ini. Walau fitiba'iha wa adau fiha. Bahkan mereka berloyalitas, mencintai orang-orang yang berakidah seperti akidah ini dan memusuhi orang-orang yang tidak berakidah seperti akidah ini. Wa badda'u wa kaffaru man i'taqada ghairiha. Bahkan bisa menjadi mabadda'u, mentabdiknya, menjadikan dia sebagai orang yang keluar dari sunnah, menjadikan dia alubid'ah. Bal wa kaffaru, bahkan bisa jadi kafir. Jadi apa? Akidah yang di dalam buku ini akidah yang siapa yang menyelisihinya paling tidak jadi mubtadi', paling tinggi jadi kafir. Walaupun nanti akan dibahas, jangan bermudah-mudahan mengkafirkan orang, jangan mudah-mudahan mentabdi orang, ya. Apalagi zaman sekarang. Allah musta'an. Dia sholat enggak pakai sutrah, mubtadi, subhanallah. Semenjak kapan itu jadi barometer? Enggak bisa. Di sini nanti akan dibahas. Wa man i'taqada ghairiha wa ahrazu li anfusihim liman da'ahum ilaiha bi barakatiha wa khairiha. Bahkan mereka menjaga diri-diri mereka kepada orang-orang yang selalu mengajak kepada akidah ini dikarenakan keberkahannya dan kebaikannya. Wa afdha ila ma qaddamu min thawabi i'tiqadihim laha wa istimsakihim biha. Bahkan mereka terus menunaikan, menjalankan akidah-akidah ini yang mereka berpegang teguh dengan ini. Wa irsyadu ibadi ilaiha. Bahkan mereka membimbing manusia agar berakidah dengan akidah ini. Wa hamalum iyaha alaiha. Bahkan mereka mengajak manusia untuk berakidah dengan akidah ini. Fastakhartullah, maka aku istikharah kepada Allah. Wa sabattu fi hadzal juz matayassara minna ala ikhtisar. Maka aku kokohkan, aku menulis juz yang kecil ini, bagian yang kecil ini, secara ikhtisar, secara ringkas. Roja'an an yantafi' biha ulul albab wal absar. Aku berharap semoga bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki pandangan dan ilmu, akal. Wallahu yuhaqqidun wa yujzil 'alaina man bi tawfiq wal istiqamah ala sabil rasyad wal haq bi mannihi wa fadlih. Allah yang akan memberikan kita keyakinan, dan Allah yang akan memberikan kita anugerah, taufik, keistiqomahan di atas agama dan bimbingan yang benar, dan keutamaan dan kebaikan, semuanya kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mukaddimah ini dia jelas kenapa dia nulis, karena diminta. Apa yang dia tulis? Akidah, yang dengan ini dibedakan antara muslim dan bukan muslim, dibedakan antara sunni dengan bukan sunni, dibedakan antara ahlu sunnah dan bukan ahlu sunnah. Bahkan dia katakan haruslah dijaga akidah ini. Yang dia ambil dari mana? Yang dia ambil dari ulama-ulama terdahulu sebelum aku, kata dia. Dia ambil dari guru-gurunya. Maka di sini nanti dia akan selalu menyebutkan sanadnya. Berkata, umpamanya berkata guru dia si Fulan, disebutkan sanadnya. Agar kejujuran, keilmiahan dan keabsahan perkataan itu tetap terus terjaga. Semakin dekat dengan mata air, maka semakin murni air tersebut. Seperti itu juga akidah. Semakin dekat akidah itu kepada para sahabat dan para ulama terdahulu, maka semakin baik pula akidah itu. Allah musta'an. Ya, ini mukaddimah dari penulis. Mungkin kita enggak terlalu banyak berbicara tentang mukaddimah, tapi nanti insyaallah pertemuan akan datang langsung masuk kepada keyakinan ashabul hadis tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Silakan, ada pakai kertas atau biasanya bagaimana? Hah? Langsung ya, tafadhol, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atba'ut tabi'in sebagian mereka. Dikatakan zaman, ya, dikatakan abad keemasan Islam, ya. Iya. Tapi kenapa orang-orang yang menisbatkan dirinya mazhab Syafi'i, tapi demikian tidak senangnya dengan mazhab salaf ini? Iya. Ada lagi yang lain, Pak? Itu. Mereka. Sebagian mereka menisbahkan kepada Syafi'i itu hanya fikihnya, tapi akidahnya tidak mengambil dari Syafi'i. Jadi sehingga mereka mengatakan Syafi'i itu pun terkadang bukan kepada Syafi'i langsung, kepada pengikut Syafi'i yang dikatakan dengan Syafi'iyah. Sehingga mereka mengambil pendapat yang terkadang bukan langsung dari pendapat Imam Syafi'i. Maka dari itu, sebenarnya kita belajar itu adalah mengambil sumber di mana Imam Syafi'i mengambil. Kata Imam Syafi'i, ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, Imam Syafi'i berkata, "Ya wahai Ahmad, jika kalian melihat pendapatku bertentangan dengan hadis yang sahih, kabarkan kepadaku hadis yang sahih agar aku berpendapat dengan hadis yang sahih." Ini pendapat atau perkataan yang masyhur dari Imam Syafi'i. Kalau seandainya ada hadis yang sahih, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, "Fa in shahhal hadis fa huwa madhhabi." Kalau datang hadis yang sahih, maka itu adalah mazhabku. Jadi, orang banyak menganggap ke Syafi'i, tapi yang mereka pelajari bukannya kitab Syafi'i, tapi kitab Syafi'iyah. Mereka tidak mengambil dari sumber langsung Al-Quran dan hadis, tapi mereka mengambil dari orang-orang yang menisbahkan kepada Imam Syafi'i. Dan belum tentu semua yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i itu benar. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka hanya mengambil sebagian fikih, tapi tidak mengambil akidah. Kalau seandainya mereka mengambil akidah yang persis seperti akidah Imam Syafi'i, kita katakan dia adalah ahlussunnah wal jamaah salafi. Kita katakan seperti itu. Persis dia mengambil seperti Imam Syafi'i, walaupun kita kadang, karena dalam akidah Syafi'i, Ahmad, Malik tidak ada perbedaan. Syafi'i, Ahmad, Malik dalam akidah tidak ada perbedaan sedikit pun. Perbedaan mereka hanya dalam masalah fikih. Maka nanti akan disebutkan di sini. Imam Ahmad apa perkataan dia, Imam Syafi'i ijma perkataan mereka. Jadi, ya kenapa mereka tidak, bahkan mereka tidak suka dengan istilah salafi? Yang pertama tadi, mungkin mereka belum paham apa itu salafi. Yang kedua juga, mereka sudah masuk terkontaminasi dengan apa berita-berita yang tidak benar tentang akidah yang benar. Allah musta'an. Allah musta'an. Itu yang saya pahami, Pak. Ada lagi yang lain? Allah musta'an. Ya, jika tidak ada, maka saya simpulkan sekali lagi bahwa kita mempelajari akidah, sumber akidah Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat. Nanti orang yang mengambil itu bisa diistilahkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa diistilahkan dengan Ta'ifatul Mansurah, bisa diistilahkan dengan Ashabul Hadis, bisa diistilahkan dengan Salaf. Semua ini istilah-istilah yang satu akarnya dan tujuannya sama. Kenapa istilah ini keluar? Karena ingin memperjelas akidah tadi. Karena ada kelompok-kelompok yang menyempal, yang menisbah kepada Islam tapi salah dalam akidah. Dan juga di sini kita mengambil buku Imam As-Sabuni karena kita anggap dia adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadzhab Syafi'i, secara fikih bermadzhab Syafi'i dan akidahnya akidah Ahlus Sunnah, yang dia mengambil dari guru-guru dia, di antara guru-guru mereka yang hidup di zaman-zaman, di abad-abad keemasan Islam. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallah ilahi la anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.